Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله إخواتي الله. Marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Allah juala yang menakdirkan kita bisa sholat berjamaah di rumahnya, di salah satu di antara rumahnya. Allah pula lah yang menakdirkan kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita dan kebaikan kita, tapi memang taufik dari Allah. Majlis ilmu bukan majlis, merupakan majlis yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Sampai-sampai Allah mengutus malaikat khusus yang mencari majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan sunnah Rasul, di mana malaikat itu merendahkan sayap-sayap mereka, mendoakan mereka agar diampuni oleh Allah. Bahkan ikan-ikan di laut pun mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang hadir di majlis ilmu, yang mana para malaikat ini tidak menaungi sayap mereka kepada para raja, para orang-orang kaya, para pembisnis, dan para tokoh-tokoh yang lainnya. Tetapi mereka menaungi sayap mereka kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Majlis ilmu adalah majlis yang mulia, yang Allah perintahkan dan diperintahkan oleh juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang akan memperbaiki kalau ada keyakinan kita yang salah, yang akan meluruskan ibadah kita yang mungkin keliru, yang akan memperbaiki akhlak kita, muamalah kita kepada sesama hamba Allah taala. Semoga Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, hanya sekedar untuk mendapatkan mendapatkan ijazah, pengakuan, atau untuk mendapatkan dunia dan yang lainnya. Ya ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah jadikan hati kita hati yang lembut, yang mau mendengarkan kalamullah, mau mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah membaca tafsir firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-45. Insyaallah pagi ini kita baca yang ke-46. Satu ayat asal rutin terus disukai oleh Allah ketimbang amalan yang banyak tetapi kemudian libur seminggu, libur dua minggu, libur sebulan, libur setahun. Yang Allah sukai amalan sedikit tapi terus menerus. Ya ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya salat itu sungguh-sungguh besar, sungguh-sungguh berat, illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ikhwat billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita mengetahui bahwasanya salat merupakan rukun kedua. Rukun Islam kedua adalah as-salat. Dia adalah imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman tarakahu halakaddin. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka hancur keislamannya. Maka Islam seseorang akan hilang, akan rusak. Tidak ada keimanan baginya, tidak ada keislaman baginya, kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, tanpa udzur syar'i. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Maka jagalah oleh kalian waktu-waktu sholat, terutama sholat asar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sholat merupakan amalan yang paling Allah cintai. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyuna a'mal ahabu ilallah? Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah menyatakan, as-salatu ala waqtiha. Salatlah di awal waktunya, tepat pada waktunya. Allah menyatakan, warta'u marraki'in, salatlah bersama orang-orang yang ruku. Maka ikhwati fillah, jagalah salat-salat yang lima waktu. Memang salat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa itu khusyuk? Wal khusyuk disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wal khusyu' huwa khudu'ul qalbi wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu lillahi ta'ala. Yang namanya khusyu' yaitu hadirnya hati, tunduknya hati, tentramnya hati, tenangnya hati karena Allah ta'ala. Itulah yang namanya khusyuk. Maka ikhwati billah, orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah ta'ala, orang yang khusyuk, maka salat yang dia lakukan itu ringan, mudah, gampang. Berbeda dengan orang-orang yang dia tidak yakin adanya yaumul qiyamah, tidak yakin adanya hari kebangkitan, tidak yakin adanya hari pembalasan, tidak yakin dengan surga, tidak berharap surga, tidak berharap jannah, dan tidak takut dengan azab Allah, tidak takut dengan neraka. Salat itu merupakan perkara yang paling berat bagi mereka. Berat. Tetapi bagi orang yang beriman itu ringan, mudah, gampang, karena dia yakin akan berjumpa dengan Allah. Dia akan mati, dia mengharapkan pahala dari sisi Allah, mengharapkan jannah, dia takut dengan azab Allah, sehingga sholatnya khusyuk, tidak terbesit dalam hatinya, kenapa imam ini lama sekali bacaannya? Tidak. Dia justru senang berdialog dengan Allah. Dia tenang. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat sendirian baca surah Al-Baqarah sampai khatam. Tahu-tahu ada sahabat yang salat di belakangnya, kok panjang sekali? Oh, mudah-mudahan Nanti berhenti dalam ayat tentang ini. Lanjut sampai selesai surah Al-Baqarah. Oh, mungkin mau menyelesaikan surah Al-Baqarah. Sabar itu menunggu. Ternyata surah Al-Baqarah lanjut surah An-Nisa sampai selesai. Oh, mungkin setelah An-Nisa akan rukuk. Ternyata selesai surah An-Nisa lanjut surah Ali Imran sampai selesai baru rukuk. Luar biasa, berapa juz satu rakaat sampai bengkak-bengkak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah berkata, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang ya Rasulullah, kenapa harus seperti ini sampai bengkak-bengkak seperti ini? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ringan rasanya sholat itu, mudah bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk artinya tunduk. Ketika sholat itu hatinya hadir, bukan melamun kesana kemari. Inna sholatan ha'anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan salahkan sholatnya. Ketika seseorang dia sholat tetapi masih berbuat keji, masih berbuat mungkar, masih nipu, masih berbuat kejahatan, masih melakukan kemaksiatan, jangan salahkan sholatnya. Tidak salah ketika seorang menyatakan, senjata ini bisa menundukkan lawan. Tetapi dia gunakan, ternyata lawan tidak mati, tidak takut. Ketika dia tidak masukkan peluru ke dalam senjata tersebut, maka jangan salahkan orang yang menyatakan senjata ini adalah senjata yang ampuh, bisa mengalahkan lawan. Jangan salahkan kamu yang tidak memasukkan pelurunya ke dalam senjata tersebut, sehingga tidak bisa melumpuhkan lawan. Sholat yang dilakukan tanpa khusyuk, tanpa hadirnya hati, ya kurang berfaedah. Maka khawatirlah, sholat itu harus dilakukan dengan khusyuk, baru memiliki faedah. Bahkan sholat itu akan menghapuskan dosa orang yang melakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah menyatakan, wassalatul khams, sholat yang lima waktu, wal jum'atu ila jum'ati, sholat jum'at ke jum'at yang berikutnya, war ramadhan ila ramadhan, sholat puasa ramadhan ke ramadhan yang berikutnya, mukaffiratun majutiba kabair, sebagai penghapus dosa bagi orang-orang yang mengerjakannya selama dia menjauhi dosa besar. Sholat yang khusyuk yang dilakukan dalam rangka mencari ridho Allah, mengharapkan ampunan Allah, sehingga orang melakukannya dalam keadaan tenang, tumaknina, tentram, tenang karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak tenang kalau dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala? Bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah SAW, alam taro, kalau ada sungai di depan pintu salah seorang di antara rumah kalian, ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, yang kemudian dia mandi di sungai tersebut 5 kali setiap harinya, apakah masih tersisa kotoran di badannya? Kata bersahabat, tidak ya Rasulullah, tidak tersisa, 5 kali. Demikianlah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu, Allah bersihkan dosa-dosanya, tidak tersisa. Sehingga orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hadis Rasulullah, yakin, sehingga ringan mendatangi masjid, melangkahkan kakinya ke masjid, sholat 5 waktu itu ringan, mudah. Maka khawatirillah, rahimani yaqlafikum, wal khusyuk huwa khudu'ul qalbi, Yang namanya khusyuk yaitu hadirnya hati tentram dan tenangnya dia karena Allah Ta'ala. Wa inkisarihi, wa inkisaruhu baina yadaihi zillan waqtiqaran. Dan yang namanya khusyuk itu merasa rendah di hadapan Allah Ta'ala, merasa kotor, merasa banyak dosa. Dia merasa butuh ampunan Allah. Yang namanya khusyuk hadirnya hati tenang, nah, tentram karena Allah, diiringi rasa rendah di hadapan Allah, diiringi dengan waftiqaran, rasa butuh kepada Allah, butuh diampuni. Wa imanan, diiringi dengan rasa iman, yakin Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Wa imanan bihi wa bilikaihi, di mana dia yakin dia pasti berjumpa dengan Rabb-nya. Dia malu kalau nanti dihisab oleh Allah dan kalian dia tidak sholat, maka dia yakin adanya hari perjumpaan. Itu yang namanya khusyuk, yaitu orang yang beribadah kepada Allah, orang yang sholat dalam keadaan hatinya hadir. Maka khawatirlah, hati-hati iblis dan bala tentaranya, mereka akan mencurahkan perhatian mereka untuk mengganggu orang-orang yang sholat. Ketika azan berkumandang, iblis dan setan lari terketut-kentut. Kentut yang mereka lakukan menutup telinga-telinga mereka agar tidak dengar suara azan. Ketika azan selesai, mereka pun segera kembali untuk menggoda kalian lagi. Jangan sampai sholat. Kalaupun sholat, jangan sampai khusyuk. Tahu-tahu qomat, dia lari lagi. Selesai qomat, datang lagi. Tiba-tiba dia bisik-bisikkan dalam dada kalian, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini, ingatlah itu. Sesuatu yang tadinya kalian lupa, jadi ingat. Oh iya, dompet yang saya letakkan ternyata di bawah kasur. Oh iya, wah coba saja bisnis ini saya titipkan barang sedang saya di toko ini dan toko itu. Timbul ide-ide cemerlang ketika sholat, sehingga lupa berzikir pada Allah Ta'ala. Ini bisikan syaitan. Kenapa dia tidak mengingatkan kalian di luar sholat? Gak mau dia berbuat baik dengan kalian. Kebaikan dia ketika sholat membisikkan kepada kalian, itu sebenarnya bukan kebaikan, tapi untuk membuat kalian lalai berzikir kepada Allah, diingatkan urusan dunia, biar sukses, biar maju, biar berhasil, biar menghasilkan yang banyak, diingatkan ketika sholat. Ide-ide cemerlang muncul, hati-hati, itu bisikan syaitan. Dunia itu dana rendah, jangan sampai kalian tukar perkara yang rendah itu dengan mengorbankan berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Jangan, hati-hati, berlindung pada Allah, segera ta'awuz dan ludah angin ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, godaan syaitan. Tetap khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tergoda, jangan sampai kemudian kalian berpaling dari sholat, dan jangan sampai hati kalian berpaling dari Allah, memikirkan selain Allah. Jangan. Allah berpaling kepada orang yang berpaling kepada darinya. Walihada, oleh sebab itu, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, pada ayat yang ke-46 ini. Allah menyebutkan perkara-perkara yang bisa membuat orang khusyuk. Siapa orang? Orang-orang yang khusyuk adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin, orang-orang yang mereka menduga bahwasanya mereka pasti berjumpa dengan Rabb mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwasanya mereka pasti kembali. Yazunnun, menduga, itu maknanya di sini adalah yastayqinun, yakin. Dalam Al-Qur'an kebanyakan makna yang ditunjukkan dari kata-kata zon adalah yakin. Padahal zon itu bisa maknanya menduga-duga, artinya ragu-ragu, bisa lebih kuat atau seimbang atau lebih rendah, kurang yakin. Tetapi dalam Al-Quran kebanyakan maknanya adalah yazunnun, artinya ragu. Ada yang tidak yakin. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian zon itu adalah dosa, berprasangka. Jangan-jangan. Ini berprasangka. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini, orang yang khusyuk adalah alladzina yadhunnun, orang yang menduga, artinya yakin, annahum mulaqu rabbihim, bahwa dia akan berjumpa dengan Rabb-nya. Fayujazihim bi'amalihim, kalau berjumpa dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, berarti dia akan dihisab, ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang pernah Allah berikan kepadanya. Untuk apa? Umur, rizki, semuanya ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan Allah akan balas apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat atau berlipat-lipat oleh Allah Ta'ala. Allah ganti, Allah balas dengan kebaikan. Kejelekan dibalas 1 kali lipat oleh Allah Ta'ala. Dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Rabb-nya. Dia yakin Allah akan membalas amal-amalannya. Ikhwati fillah, yang bisa menolong kita pada yaumul kiamat adalah amalan kita. Jangan kalian terlalu besar harapan, mudah-mudahan wali fulan, syekh fulan akan memberikan syafaat kepada kami pada hari kiamat. Jangan terlalu banyak berharap. Ketika seorang meninggal dunia, maka yang menyertainya 3 perkara: keluarganya, hartanya, dan amalannya. 2 perkara akan pulang. Keluarganya, istri, anak-anaknya, suaminya, ya. Pokoknya keluarganya pulang. Begitu juga harta yang dia miliki akan kembali ke rumahnya. Yang tinggal bersamanya cuma 1, yaitu amalannya. Amalan itulah yang akan menemaninya di alam kubur dan sampai hari kiamat. Maka jangan ragu-ragu beramal soleh. Jangan ragu-ragu untuk menghadiri majelis ilmu. Jangan ragu-ragu untuk mengamalkan perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Yakinlah, itulah amalan kita yang akan menemani kita nanti pada yaumul kiamat. Amalan-amalan kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Fayujazihim bi'amalim, Allah akan balas amalan-amalan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwa dia pasti kembali kepada Allah. فَهَذَا الَّذِي خَفَّفَ عَلَيْهِمُ الْعِبَادَةِ, maka perkara inilah yang membuat orang-orang beriman menjadi mudah, ringan di dalam melakukan berbagai macam ibadah-ibadah apapun. Bukan hanya sholat, sholat ringan baginya, 5 waktu dia datang ke masjid. Bahkan bukan sholat wajib saja, sholat sunnah dikerjakan. Karena beriman pada Allah, yakin dia pasti akan mati, yakin Allah akan balas semua amalannya. Ringan. Yang merasa berat orang yang melihatnya. Kasihan ya, bolak-balik ke masjid sampai bengkak-bengkak kakinya. Kasihan yang mereka enggak sempat mencari dunia. Nah, ke masjid terus, kapan mau kayanya? Subhanallah. Justru orang yang beriman kasihan dengan mereka yang sibuk dengan dunia. Kasihan. Umur yang terbatas dihabiskan untuk mencari dunia. Ketika mati, dunia yang mereka cari ditinggal. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Perkara inilah yang menyebabkan orang-orang yang beriman ringan mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Taklim ringan, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah ringan, sholat ringan, puasa Ramadan ringan dan mudah. Bahkan ditambah puasa Sawal, bahkan ditambah puasa Senin Kemis, puasa Daud, ringan. Zakat ringan, sedekah ringan. Kewajiban-kewajiban menjadi ringan karena dia beriman bahwa dia pasti akan mati. Dia beriman bahwasanya amalannya akan dibalas oleh Allah. Wa aujaba lahum at-tasalli fil musibah, dan ini pula yang mewajibkan dia untuk naam at-tasalli fil musibah. Nah, merasa ringan mendapatkan nikmat ketika ditimpa musibah. Dapat musibah kok merasakan nikmat. Iya. Bersabar dia. Dia yakin semua ini takdir Allah. Dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan kepada Allah kami akan kembali. Jangankan rugi, bahkan nyawa ini pasti akan kembali pada Allah, sehingga menjadi ringan. Nah, tidak ada rasa beban ketika mendapatkan berbagai macam musibah. Rugi, qadarullah, innalillah, ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan yang lainnya. Wanafasa anhum al-qurubat, dan terhindar dari berbagai macam rasa berat, susah. Wazajjarahum an fi'li sayyiat, dan mendorong dia, dia terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Mau berbuat dosa, nanti apa yang saya jawab di sisi Allah ya? Mengucap ucapan menyakitkan hati, nanti jadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Nah, mau melakukan berbagai macam kejelekan terhalang. Kenapa? Keimanan dia bahwa dia akan ketemu Allah, dia akan meninggal dunia dan akan dihisab oleh Allah, terhindar dari perbuatan-perbuatan jelek. Fahaulai lahum as an-na'im, fahaulai lahumun na'im. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh kenikmatan al-mukim, kenikmatan yang kekal, yang abadi. Fil ghurafatil 'aliyah, di kamar-kamar yang tinggi, yaitu dalam jannah. Orang-orang yang seperti ini, yang beriman kepada Allah, yang yakin dia akan meninggal dunia, akan dihisab oleh Allah, sehingga dia sholat dengan khusyuk, dia kerjakan ketaatan-ketaatan, amal-amal soleh, karena amal soleh itulah yang akan dibalas oleh Allah. Dia tinggalkan berbagai macam kejelekan karena takut dengan azab Allah, sehingga dia tidak berkeluh kesah dengan apapun yang Allah takdirkan. Pasti Allah takdirkan, dan ilmunya yang tinggi, pasti ada hikmah dari semua musibah. Dia tidak pernah berkeluh kesah, enggak kemudian mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Enggak. Orang yang seperti ini akan mendapatkan kenikmatan yang abadi dan akan tinggal di kamar-kamar yang tinggi dalam surga. Wa amma man lam yu'min bil liqa'i rabbih, adapun orang-orang yang tidak beriman bahwa dia akan berjumpa kanatis shalah, maka jadilah salat wa ghairiha dan juga ibadah-ibadah yang lainnya minal ibadat min asyaqqi syai'in 'alaih, merupakan perkara yang paling berat. Ayo salat, hayyala salat, ayo salat. Enggak terbetik dalam hatinya itu salat. Ayo berat nian. Tadi kan sudah salat, masa salat lagi? Jumat kemarin ada salat. Tahun lalu ya sudah salat, masa salat lagi? Berat rasanya. Tetapi kalau ada pengumuman, kami umumkan kepada masyarakat, barang siapa yang hadir di masjid akan dibagi masing-masing satu orang satu paha kambing. Datang mereka itu baris-baris, mereka diumumkan kepada masyarakat ada pembagian BLT, masing-masing orang dapat 50 ribu. So berbaris mereka, panjang antrinya, bahkan rebutan ingin nomor satu, dorong-dorongan, desak-desakan, bahkan sampai meninggal dunia pun siap mereka. Mati keinjak-injak siap dia. Sebagaimana yang kita saksikan di zaman kita sekarang ini, kalau pembagian uang, pembagian sembako, minyak, beras, amplop, orang pada berdatangan, antri, berdesak-desakan, bahkan kemudian meninggal dunia. Tetapi diumumkan ada pengajian, ayo sholat 5 waktu, ayo sedekah, ayo infak, pura-pura gak dengar dia. 5 kali dipanggil setiap hari untuk datang ke masjid, tidak pernah datang dia. Seakan-akan tuli, karena memang hatinya terkunci. Kenapa? Tidak beriman, kurang beriman, tidak berharap dengan jannah, tidak takut dengan azab Allah, tidak yakin bahwa akan dihisab oleh Allah, sehingga gak peduli. Telinganya terkunci, masjid sepi, yang hadir orangnya itu-itu aja. Dia yang azan, dia pula yang komat, dia yang jadi imam, dia yang jadi makmum, sendirian terkadang. Kalaupun ada yang datang, orang-orang yang sudah tua renta, yang sepuh. Kemana anak-anak muda mereka? Jangan salahkan anak-anak mereka, karena memang pendidikan orang tua yang salah, yang tidak mencontohkan mereka sejak muda. Anaknya main game di pinggir jalan, tidak peduli dengan panggilan sholat, tidak peduli untuk ibadah, untuk hadir di majelis ilmu, enggak peduli. Pikirannya bagaimana menang dalam game ini. Setelah menang, enggak puas, ingin dapat nilai yang lebih tinggi. Main terus. Waktunya habis, pikirannya terkuras untuk perkara yang sia-sia, yang tidak akan ditanya oleh Allah. Kamu menang enggak main game, yang enggak pernah ditanya. Bahkan ditanya untuk apa waktu yang kami berikan kepadamu. Sungguh fenomena yang sangat menyedihkan. Generasi-generasi muda yang akan datang ini, generasi-generasi yang mengikuti syahwat dan melalaikan sholat. Mereka melalaikan sholat-sholat mereka, menunda-nunda sholat, nantilah sebentar lagi, tanggung ini belum menang. Akhirnya waktu sholat zuhur sudah habis, sudah hampir masuk asar, atau bahkan sudah habis masuk, baru dia sholat. Itu pun sholatnya ngebut seperti ayam mencotok makanannya. Itu pun dalam keadaan malas. Kamu kusala, sholatnya dalam keadaan malas. Ini adalah ciri-ciri kemunafikan. Berat rasanya sholat 5 waktu. Lebih-lebih sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Gak ada yang lihat. Orang-orang munafik itu kalaupun sholat ingin dipuji, ingin disanjung. Saya hadir loh, saya sholat loh, saya taklim loh. Kalau di waktu malam zaman dahulu gak ada lampu, gelap. Di waktu isya gelap, sehingga gak tahu siapa di sebelah kanan dan sebelah kiri. Begitu juga waktu subuh, sehingga orang-orang munafik berat untuk hadir sholat isya dan subuh, karena tidak bakal ada orang yang memujinya. Orang-orang yang beriman bukan mencari perhatian manusia, mencari keridhaan Allah, mengharapkan jannah ya, mengharapkan ampunan Allah, karena takut dari azab Allah, sehingga ada yang muji, enggak ada yang muji, dia tetap kerjakan. Mau nan dingin maupun panas, dia tidak berkeluh kesah. Semua ini Allah yang mengatur, pasti ada hikmah. Wudhu tetap dia lakukan sekalipun airnya sangat dingin. Ke sholat zuhur berjamaah tetap dia lakukan, dia datang sekalipun udaranya sangat panas sampai keringat, tetap dia lakukan karena kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikian selesailah tafsir ayat yang ke-46. Adapun ke-47 dan ke-48 tentang 6 Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingat-ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Bangsa mana, negeri mana yang dikasih nikmat berupa makanan dari surga? Manna wa salwa, enggak ada, cuma kalian yang kemudian dimuliakan sampai dibelahnya lautan menjadi 12 pintu, dipukulnya batu maka memancarlah 12 mata air, karena Bani Israel memiliki 12 suku. Bangsa mana yang anak keturunan mereka adalah para nabi? Para nabi rata-rata dari kalangan Bani Israel. Allah utamakan mereka bagi dari seluruh umat di waktu itu, di masa itu. Tetapi ketika mereka tidak bersyukur, maka nikmat itu menjadi hilang. Kemudian ayat yang terakhir, yang akan kita kaji insyaallah taala, Allah menakut-nakuti. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian pada suatu hari yang mana ketika itu tidak akan mencukupi seseorang dengan orang lain, siapapun dia, orang kaya atau orang mulia, para wali, orang soleh, para nabi, tidak bisa membantu seseorang an-nafsin syai'a, dari orang lain sedikit pun tidak bisa mencukupi, tidak bisa menolong seseorang dari orang lain sedikit pun, tidak bisa menolong orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima pula syafa'at. Bagaimana akan diterima syafaat orang yang tidak sholat? Orang yang tidak sholat dengan sengaja kafir. Maka tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang soleh, tidak bermanfaat syafaatnya para nabi bagi orang-orang yang tidak sholat, tidak beribadah pada Allah, tidak bermanfaat syafaat. Wala yuqadu minha adlun, dan tidak diambil pula tebusan. Karena orang yang diazab itu pengen sekali ada yang bisa menebus dirinya. Kalau seandainya dunia seisinya milik dia, dia pingin, ya Allah, aku tebus dengan dunia seisinya, yang penting aku jangan diazab, ya Allah. Karena enggak ada, dia enggak memiliki istrinya, ya Allah, istri saya saja yang diazab, ya Allah, yang penting saya tidak. Enggak bisa anak kandungnya yang dia cintai, dia korbankan, anak saya saja yang disiksa, ya Allah, yang penting saya tidak. Kenapa? Karena pedihnya dan sakitnya azab. Tetapi tebusan pada hari itu tidak diterima. Nah, walahum yunsurun, dan mereka pun tidak ditolong. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita ikhlaskan seluruh ibadah kita karena Allah. Kerjakan ibadah dengan rasa harap-harap cemas, mengharap apa yang ada di sisi Allah, cemas takut dengan azab Allah. Khusyuklah di dalam sholat, jaga waktu-waktu sholat, mengharaplah kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Pasti Allah akan masukkan kalian ke dalam jannah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam jannah yang penuh kenikmatan, dan semoga Allah jauhkan kita dari siksanya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.